Ya, targab sebelah mana? Targab sebelah mana? Wamin mafasidil hasad. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang bunyinya wala tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Kemudian dijelaskan tentang bahaya hasad. Maka wa min mafasidil hasad, di antara bahaya hasad adalah menyebabkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Karena orang yang memiliki iri dan dengki tidak disukai oleh sekelilingnya, oleh masyarakatnya, dan mubghadun, dibenci oleh lingkungannya. Lain halnya dengan orang yang baik hatinya, yang menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Maka kita jumpai orang semacam ini disukai oleh banyak orang, bahkan semua orang mencintainya. Oleh karena itu maka senantiasa kami katakan wallahi fulan hadza thayyib. Maka orang-orang pun biasa mengatakan demi Allah kalau si A itu orangnya baik karena tidak ada hasad di hatinya. Sedangkan orang itu jelek karena dia orang yang sangat hasad, orang yang pendendam dan semacam itu. Ya, maka dengan poin ini maka total ada 10 bahaya dari hasad. Ya, dan dengan ini kita mengetahui hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah kalian saling hasad. Maka disampaikan di sini total ada 10 bahaya hasad dari menyerupai Yahudi, kemudian bukti busuk dan jeleknya jiwa menentang takdir, kemudian senantiasa dalam kesusahan dan derita, kemudian hasad itu memakan amal kebajikan, kemudian hasad itu menghalangi seorang untuk melakukan hal-hal yang manfaat, kemudian hasad itu menunjukkan bahasanya jiwa seorang itu jiwa yang jahat. Kemudian hasad itu satu hal yang sia-sia karena tidak mengubah sedikit pun takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian hasad itu bisa menyebabkan terjadinya bencana dan bencana bagi orang-orang di lingkungannya karena sebab ain yang ditimbulkan oleh hasad. Kemudian hasad menyebabkan perpecahan kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling iri dengki. Janganlah sebagiannya iri dengki dengan yang lain. Kemudian ada pertanyaan, terkadang seorang itu menjumpai dalam hatinya keinginan untuk lebih hebat daripada yang lain dalam hal-hal yang positif. Maka apakah ini termasuk hasad? Jawabannya bukan. Ini bukan hasad. Namun ini namanya tanafus, bersaing dalam kebaikan dan dalam hal-hal yang positif. Dan Allah Ta'ala berfirman, limisli hada falya'malil amilun. Maka semisal ini itu nikmat surga, hendaklah beramal orang-orang yang semangat beramal. Maka ketika seorang itu ingin lebih maju daripada yang lain, daripada orang lain dalam kebaikan, ini bukan hasad. Ya, karena hasad adalah tidak ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Sedangkan ini adalah ingin agar dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dan hasad itu punya, orang yang terkena hasad itu punya ciri. Dan ketahuilah bahasanya hasad itu punya sejumlah ciri, tanda dan indikator. Di antaranya orang yang hasad itu selalu ingin agar kelebihan orang lain itu tersembunyi. Dia ingin agar publik tidak tahu kelebihan orang yang dia dengki. Misalnya, ada seorang yang Allah berikan badannya harta yang berlimpah, dia rajin berinfak dengan hartanya dalam berbagai macam kebaikan, sedekah fakir miskin, bangun masjid, memperbaiki jalan, beli kitab buku-buku agama kemudian diwakafkan kepada para mubalig dan penuntut ilmu dan yang lainnya. Maka orang yang hasad atau orang yang sangat hasad akan kita jumpai jika banyak orang ngobrolkan orang ini, seorang yang dermawan. Maka ciri orang yang hasad, ketika diceritakan padanya orang yang wah amalnya, orang yang hasad itu cuma diam, seakan-akan tidak dengar apa-apa, tidak ngasih apresiasi sedikit pun. Padahal ini kawan-kawan duduknya sedang membicarakan orang yang wah amalnya. Namun dia tidak ada tanggapan positif sedikit pun. Masya Allah, kok bisa ya? Atau kalimat-kalimat yang lain, dia cuma diam, seakan-akan tidak dengar. Maka orang yang ada padanya ciri ini tidaklah diragukan, dia orang yang punya hasad. Karena orang yang menginginkan kebaikan, menginginkan tersebarnya kebaikan untuk orang lain, maka jika ada orang yang membicarakan ahlul khair, orang yang dermawan, maka jika Anda jumpai ada seorang yang jika berbicara tentang orang-orang ahlul khair, orang-orang yang dermawan, dia berbicara secara objektif dan menyanjungnya dengan mengatakan orang itu masya Allah baiknya, orang ini adalah seorang yang dermawan, dia adalah seorang yang pemurah, dan kalimat-kalimat selainnya, dan kalimat-kalimat yang semisal, maka ini menunjukkan baiknya hatinya, bersihnya dadanya dari hasad. Semoga Allah lindungi kita sekalian dari penyakit hasad dan akhlak yang mungkar dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya, maka disampaikan di sini ciri orang yang hasad itu tidak memberi apresiasi. Tidak memberikan apresiasi kepada orang yang selayaknya diberi apresiasi karena dia punya hal yang positif yang luar biasa dan dia punya amal yang wah. Nah, kemudian lanjutannya hadis, Nabi melarang wala tanajashu, jangan melakukan transaksi atau jual beli najis. Najis adalah upaya untuk menambah harga satu barang. Ya, satu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk menambah harga jual dari barang ini ketika dibeli oleh orang lain dalam keadaan dia tidak ingin membelinya, dan dia cuma ingin menyusahkan pembeli atau menguntungkan penjual atau untuk dua-duanya. Maka jual beli najis yang kemarin kita sampaikan gambarannya seperti dolop, maka itu tidak disyaratkan harus kong kaling kong dengan pedagang. Boleh jadi tanpa rekayasa, tanpa kong kaling kong. Cuma ada orang yang ingin nawar barang dalam rangka supaya harganya naik, padahal dia tidak ingin membelinya. Cuma ingin agar orang itu membelinya dengan harga yang lebih. Nah, itu najis. Ya, contohnya ditawarkan satu barang di pasar, lantas orang pun saling menambahi, atau orang pun yatazayyaduna, tambah banyak fiha ngumuni barang tadi. Maka berdilah seseorang, ya, lantas dia pura-pura nawar dengan harga yang lebih tinggi padahal dia tidak ingin beli. Ya, maka barang itu ditawar misalnya 100.000, maka dia dan bila mengatakan saya beli saja 110.000, padahal dia tidak minat untuk beli. Nah, dia cuma ingin nambahi harga agar lebih mahal dibeli oleh si pembeli, atau dia ingin menguntungkan penjual sehingga harga penjualannya jauh lebih banyak, atau dia menginginkan dua-duanya. Nah, jual beli semacam ini, tindakan semacam ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Lima fihi, karena isinya adalah udwan, tindakan melampaui batas. Adapun orang yang nambahi harga anrohbatin fisil'ati, karena memang minat kuat dengan barang yang ditawarkan. Walakin Kemudian ketika iqtimatuha ternyata harganya makin naik, akhirnya dia tinggalkan barang tersebut dan tidak jadi beli, maka tidak mengapa. Maka jual beli lelang itu boleh, tidak termasuk jual beli najis. Syaratnya tidak ada yang ikut lelang cuma bohong-bohongan. Semuanya serius mau beli, mau nawar. Maka adapun jika seorang itu nambahi harga barang an rabatin fi silati karena minat dengan barangnya, akan tapi tatkala semakin tinggi barangnya dia tinggalkan, ini tidak mengapa karena banyak orang nambahi harga satu barang karena dia berpandangan kalau ditawar segitu terlalu murah. Dan ternyata ketika harganya tambah naik malah dia tidak jadi, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana ada orang yang menambahi harga satu barang dan dia pun menginginkan barang tersebut, dia tambah harganya sehingga dia harga tersebut keluar jauh dari harga normalnya. Maka kesimpulannya, sikap manusia ketika menambahi harga satu barang itu ada tiga macam. Yang pertama, najis yang itu hukumnya haram. Yang kedua, dia tambahi harganya karena dia berpandangan kalau itu terlalu murah. Dan bahasanya dia akan bisa mendapatkan untung yang lebih besar. Walaysa lahu qasdun fil aini lisilati. Dia sebenarnya tidak punya keinginan untuk terhadap barang itu, dia tidaklah menginginkan barangnya, akan tapi tatkala dia melihat ini terlalu murah, wa annaha sataksibuhu, dan bahasanya barangnya akan memberikan keuntungan yang lebih besar, maka mulailah dia ikut nawar dan ikut nambahi. Tatkala harganya semakin naik dia enggak jadi, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Jadi kenapa dinaikkan? Karena terlalu murah kalau harganya sekian. Kemudian yang ketiga, ketika dia punya maksud terhadap barang, dia ingin membeli barang tersebut, maka dia tambah harganya supaya tenanglah jiwanya dan dia pun telah mendapatkannya. Ini juga tidak mengapa. Ya, karena jual, semacam jual beli lelang, memang dia punya keinginan untuk membeli barang tersebut. Kemudian lanjutannya hadis, Nabi katakan wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, janganlah sebagian muslim membenci muslim yang lain. Dan ini berkenaan dengan orang-orang yang beriman, sebagainya dengan yang lain. Tidak boleh bagi seorang muslim membenci saudaranya, yaitu tidak suka di dalam hatinya karena dia saudaranya. Namun jika saudaranya itu pelaku maksiat, pelaku kefasikan, boleh baginya untuk membencinya dikarenakan kefasikannya. Tidak membencinya secara mutlak, namun membencinya sesuai dengan kadar maksiat pada dirinya. Dan menginginkan untuknya ma fihi minal iman, hal-hal yang terkandung dan dijumpai iman di dalamnya. Satu hal yang telah kita maklumi, seandainya kita jumpai ada seorang muslim minum khamar, atau kemudian materi berbahaya lainnya bagi tubuh, semacam rokok sebagaimana kata pabriknya sendiri yang itu membunuh, atau dia melakukan kemaksiatan dalam masalah pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka kita sebagai seorang muslim wajib membencinya, namun tidak membencinya. Maka kita punya rasa tidak suka, namun rasa sukanya tidak boleh seperti kita tidak suka sama orang kafir. Maka siapa yang membenci muslim yang melakukan maksiat seperti bencinya dengan orang kafir, maka dia inqalaba ala wajhi, maka dia terbalik. Bagaimanakah disamakan antara mukmin pelaku maksiat fasik dengan orang kafir? Ini kesalahan besar. Dan boleh jadi kita jumpai sejumlah orang yang tidak suka dengan mukmin yang memiliki kefasikan, jauh lebih tidak dia sukai mimma yakrahul kafir, maka dia lebih benci dengan mukmin tadi sebagai lebih dari kebenciannya terhadap orang kafir. Maka ini fitrah yang terbalik. Ini pemahaman yang tertukar. Karena kita yakini mukmin apapun keadaannya, meskipun dia melakukan maksiat dan itu, dia maka dia tetap dia lebih baik daripada orang kafir. Tetap dia lebih baik daripada orang kafir. Perhatikan ini kaidah persaudaraan, kaidah bersaudara dalam Islam. Maka seorang yang punya iman, apapun keadaannya, itu kita yakini jauh lebih baik daripada orang kafir. Orang yang beriman yang dia punya kekurangan, misalnya korupsi, dibandingkan dengan orang kafir yang tidak korupsi meskipun mulutnya kotor, mana yang semestinya kita katakan lebih baik? Apapun keadaannya, mukmin lebih baik. Mukmin itu lebih baik dengan segala kekurangan dan kemaksiatannya, dengan bentuk korupsi atau yang lainnya. Karena jika dia orang yang beriman dan betul-betul beriman, masih mendengar ayat, masih mendengar hadis. Bukan malah buang ayat, buang hadis. Tapi akan menerima ayat dan menerima hadis. Masih ada harapan untuk ngasih nasihat. Ngasih nasihat, membawakan dan menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi kepadanya. Yang boleh jadi pintu dia sadar, insaf dan bertaubat. Maka sikap yang benar, kita benci orang orang kafir, seorang muslim atau seorang mukmin yang melakukan maksiat, dan kita benci sebagaimana maksiatnya. Di sisi yang lain, mukmin yang pelaku maksiat ini kita cintai karena iman yang dia miliki. Maka terhadap seorang beriman yang punya kekurangan, boleh jadi mencuri, boleh jadi korupsi atau yang lain, kita punya dua sudut pandang. Di satu sisi kita benci maksiat yang dia lakukan, di sisi yang lain kita sayang dan cinta karena dia saudara seiman. Maka di sini kita jumpai cinta sekaligus benci, ingin sekaligus tidak suka. Tidak suka namun diinginkan, diinginkan namun tidak suka. Maka jika ada orang bertanya, bagaimana, apa mungkin cinta suka dengan benci terkumpul jadi satu? Jawabannya mungkin. Contoh yang biasa disampaikan adalah obat. Obat itu dibenci karena pahitnya, non disukai karena manfaatnya. Maka cinta sekaligus benci. Ini obat pahit sekali, benci saya. Namun tetap diminum, tetap diminum. Dan semangat dan disiplin minum obatnya, tidak pakai telat-telat. Padahal dia tidak suka sekali dengan rasanya yang sangat pahit. Maka mungkin saja seorang itu cinta dan benci jadi satu. Maka mungkin saja menyatu rasa cinta dan benci pada satu benda. Ara'aita law anna tabiba. Apa pendapat seandainya seorang dokter wasofa laka dawaan, wasofa meresepkan. Meresepkan untukmu satu obat yang pahit dan baunya juga enggak enak. Lengkap sudah. Diminum. Benda pahit, dicium baunya enggak karuan. Namun dokter mengatakan, minum obat ini insya Allah sembuh. Maka orang yang sakit ini tidak akan menyukai obat tadi secara sempurna, karena dia pahit, baunya tidak enak. Akan tapi dia tetap mencintainya dari sisi obat ini sebab untuk sembuh, dan dia membencinya karena obat ini mengandung bau yang tidak enak dan rasa yang pahit. Nah itu gambarannya. Bahasanya boleh jadi kita itu mengumpulkan cinta dan benci di satu waktu. Tidak harus hanya ada cinta tanpa benci atau hanya benci tanpa cinta. Tidak harus demikian. Ya, ini tidak menerima berkumpul cinta dan benci itu diantara paham sesat yang ada dalam aliran sesat dalam sejarah Islam. Ada sekte Khawarij misalnya, maka dia cuma ada dua pilihan. Kalau tidak cinta, benci. Kalau tidak cinta, benci. Kalau dia melakukan maksiat satu saja, kata sekte ini sudah dikafirkan dan dibenci. Maka dia pilihannya cuma dia punya cuma itu saja. Cuma adanya kalau tidak benci, ya cinta. Nah, akidah yang benar, keyakinan yang benar, keyakinan dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mungkin saja seorang mukmin itu terkumpul dalam dirinya dua hal. Cinta sekaligus benci. Cinta dari satu sisi, benci dari sisi yang lainnya. Ya, maka jangan dibenci secara mutlak, namun mencintai karena iman yang dia miliki. Kita tidak suka, kita benci karena maksiat yang dia miliki. Kemudian bencinya kita dengan pelaku maksiat tidaklah mengharuskan kita untuk tidak peduli menasihatinya. Dengan anda katakan aku tidaklah sabar untuk menghadapi orang ini, aku tidak suka memandang dia, nampak sadir anda, telpon dia, berilah nasihat kepadanya, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadanya melalui tangan anda, dan janganlah anda putus asa. Betapa banyak orang itu menganggap mustahil hidayah didapatkan oleh seseorang, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan, Allah Azza wa Jalla memberikan padanya hidayah dengan anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh hal ini di zaman kita saat ini dan zaman sebelumnya, di zaman ini al-hadir sekarang ini dijumpai sekelompok orang yang alif fasik. Namun Allah berikan kemudahan kelebihan pada mereka, yaitu fayasallahu lahum man yata'uhum ilal haqqi fahtadau. Maka kita jumpai sekarang ada sejumlah orang yang satu si orang yang fasik, kemudian Allah mudahkan, Allah berikan padanya jalan ketemu dengan orang yang mengajaknya kepada kebenaran, lantas dia mendapatkan petunjuk dan jadilah dia lebih baik daripada orang yang mendakwainya. Di masa silam contoh semacam ini banyak. Contohnya adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau seorang yang disebut dengan pedang terhunus membela kaum muslimin. Kemudian dan sikap beliau saat perang Uhud satu hal yang terkenal. Sikap kemudian tindakan yang dilakukan Khalid bin Walid saat perang Uhud satu hal yang terkenal. Haitsu qara, di mana beliau kembali menyerang bersama pasukan berkuda orang-orang Quraisy menyerang kaum muslimin dari sisi gunung, dan terjadilah apa yang terjadi, yaitu hazimah, kekalahan. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling benci dengan beliau ini, karena kana min akrahin nas, dan adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kana min akrahin nas, adalah orang yang demikian benci dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, lantas Allah berikan padanya hidayah, maka dia termasuk wali-wali kekasih Allah. Demikian juga khalifah fakan asani fi hadil ummah, jadilah Umar orang nomor dua di tengah-tengah umat ini. Oleh karena itu janganlah putus asa, jangan katakan aku tidak mampu menghadapi orang ini, melihatnya ataupun mendengarnya, aku tidak mungkin pergi menemuinya, Maka ketika ada bisikan demikian, pergilah, jangan putus asa. Hati di tangan Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada kita sekalian untuk meniti siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Ya, jika ada orang yang bertanya, kenapa dilarang saling benci? Padahal benci itu adalah infialun fi nafsi, satu bentuk emosi yang ada dalam jiwa. Dan yang namanya asya' infialiyah, hal-hal yang bersifat emosi, itu satu hal yang di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya dan memanagenya, semacam rasa cinta. Maka seorang itu tidaklah memiliki kewenangan untuk mengatur rasa cintanya. Ketika dia suka dengan seseorang, maka dia paksa dirinya, hatinya cintai dia. Ya, maka seorang itu tidaklah mungkin membenci seseorang atau mengurangi kadar rasa cintanya atau bertambah kadar rasa cintanya kecuali dengan sebab. Oleh karena itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi giliran malam di antara istri-istrinya. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Allah, ini adalah bagianku dalam apa yang aku miliki, dan jalan engkau celah aku berkenaan dengan hati, kecondongan hati, mana yang lebih dicintai, dan aku tidak memiliki hati." Yakni artinya beliau tidaklah memiliki yakni fil mahabbah. Maka ya Allah, janganlah engkau celah aku berkenaan dengan cinta yang tidak sama rata di antara istri-istriku. Maka satu hal yang telah diketahui bahwa Rasulullah SAW jauh lebih mencintai Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain. Namun itu terjadi, lebih cinta Aisyah daripada yang lain, bila ikhtiar, bukan karena kehendak dan keinginan Nabi sendiri. Ya, perlu diketahui berkenaan dengan yang baru saja kita singgung. Sebenarnya Nabi itu tidak punya kewajiban untuk membagi giliran hari. Ya, membagi giliran hari di antara istri-istrinya. Tidak wajib. Hukum khusus untuk Nabi. Hukum khusus untuk Nabi, lain halnya dengan umatnya yang punya dalam satu waktu punya istri lebih dari satu, maka wajib, pada dasarnya wajib membagi hari dan membagi malam di antara istri-istrinya. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, hukum khusus untuk Nabi dan tidak wajib. Meskipun tidak wajib, Nabi melakukannya. Ya, meskipun tidak wajib, ya, Nabi melakukannya dalam rangka ngasih contoh untuk umatnya. Ya, maka setelah membagi dengan adil, Nabi berdoa, "Ya Allah, inilah pembagian malam yang aku punya otoritas, punya kewenangan untuk membaginya." Ya, dan perlu diketahui bahasanya, ketika ada pembagian malam, maka bukan berarti yang dibagi cuma malam, karena malam di sini siang juga plus mengikutinya. Dan siang itu milik yang seorang laki-laki, seorang suami itu semalam di rumahnya. Semalam di rumahnya. Maka jatahnya malam, kemudian dan paginya. Itu misalnya punya dua istri, maka ini malam dan paginya di sini, kemudian nanti malam dan paginya di sana. Maka itu yang dimaksud dengan pembagian malam, bukan hanya sekedar malamnya saja, kemudian paginya balik ke istri, paginya ke istri pertama terus misalnya. Tidak demikian. Namun malam dan pagi siangnya, siapa yang itu jatah jatah istri tersebut malamnya, maka pagi dan siangnya adalah jatah dia juga. Dan Nabi mengatakan, "Ya Allah, janganlah kau celah aku dalam rasa cinta yang itu di luar kemampuanku, yang aku tidak memilikinya." Dan kita ketahui bahasanya, ibunda Aisyah jauh lebih Nabi cintai dibandingkan istri-istri yang lain. Dan Nabi lebih cinta kepada Aisyah itu bukan hanya diketahui oleh para istri, namun semua para sahabat tahu. Semua para sahabat tahu bahasanya Ya, hati Nabi itu lebih berat untuk Aisyah daripada yang lain. Ya, dan ini dibuktikan bahasanya para sahabat itu kalau mau kirim hadiah karena Nabi itu menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, para sahabat sengaja kalau mau ngirim hadiah untuk Nabi sengaja nunggu malam giliran Aisyah. Pas Nabi sangat gembiranya karena berada di rumah istri yang paling dicintai. Nah, ketika itu banyak hadiah datang. Yang ini menimbulkan kemudian bisik-bisik di belakang bagi istri yang lainnya. Oh, ini kalau pas Nabi di rumah ini makmur ini, ada kiriman ini, ada kiriman ini, kiriman itu. Maka kemudian maka istri yang lain ada klinik-klinik di belakang. Kemudian mereka mengutus salah satu darinya, salah satu dari mereka untuk Ummu Salamah atau yang lain diminta untuk ngomong kepada Nabi tentang masalah ini. Nabi diminta supaya ngasih pengumuman kepada para sahabat. Isi pengumumannya, kalau mau kirim hadiah jangan nunggu malam saya di tempatnya Aisyah. Bebas-bebas saja gitu loh. Jangan ngirim hadiah kok nunggu giliran Aisyah. Itu kemauan istri-istri yang lainnya. Pertama kali dicoba disampaikan pada Nabi, enggak ada respon. Kemudian diupayakan dan mereka meminta Fatimah untuk jadi jubirnya dan menyampaikannya kepada Nabi. Dan respon Nabi tidak bisa demikian. Respon Nabi tidak bisa demikian. Dan Nabi bahkan sampaikan kepada istri-istri yang lain. Bahasanya aku tidak pernah, Nabi SAW tidak pernah mendapatkan wahyu dalam keadaan satu selimut dengan istrinya kecuali pada saat Nabi satu selimut dengan Aisyah radhiallahu taala anha. Satu-satunya dari sekian istri yang Nabi dapat wahyu saat satu selimut dengan istrinya, maksudnya tidur bareng kemudian satu selimut, bukan kondisi hubungan suami istri namun cuma tidur bareng. Satu-satunya yang istimewa, bahkan istimewa bukan hanya dari masalah hadiah dari manusia, datang wahyu saja Aisyah itu istimewa. Aisyah istimewa. Nabi kemudian selimutan bareng dengan istrinya kemudian turun wahyu hanya terjadi pada saat Nabi di rumah Aisyah, tidak pernah terjadi di rumah-rumah yang lainnya. Maka yang milih ini cari waktu ke pas Nabi di rumah Aisyah itu bukan hanya para sahabat, Jibril juga kemudian nunggu pas Nabi di Aisyah itu turun wahyu. Maka levelnya bukan hanya manusia, malaikat, Jibril saja juga demikian. Jika ada orang yang bertanya, tadi Nabi mengatakan jangan saling benci. Benci itu satu emosi yang ada muncul dalam hati, tidak mungkin seorang itu mengaturnya. Maka jawabannya, emosi itu terwujud karena satu aksi. Maka Anda misalnya, Anda tidaklah menyukai seseorang kecuali ada sebabnya. Karena dia beriman, karena dia banyak memberikan manfaat untuk masyarakat, karena akhlaknya yang indah, atau karena dia suka melayani Anda, atau yang lainnya yang banyak. Anda ingat dengan hal-hal ini, akhirnya Anda mencintainya. Dan tidaklah Anda benci dengan seseorang kecuali ada sebabnya. Tidak mungkin benci tanpa sebab. Kemudian Anda ingat sebab-sebab yang menimbulkan benci, lantas Anda pun membencinya. Akan tetapi meskipun demikian, sepatutnya seorang itu menimbang sebab-sebab yang menyebabkan benci kepada saudaranya, dia timbang-timbang. Atau kemudian meskipun demikian, sepatutnya seorang itu ayurid anil asbab, menghindar dari sebab-sebab yang menyebabkan dia benci dengan saudaranya. Itulah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian saling benci. Ya, kami tegaskan karena benci itu ada sebabnya, sebagaimana cinta itu ada sebabnya. Maka jika Anda berpaling dari sebab-sebab benci dan pura-pura lupa, dan Anda lalai dari sebab-sebab benci, maka hilang rasa benci tersebut dengan izin Allah. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabghadu, janganlah kalian saling benci. Ini semisal dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang mengatakan, wahai Rasulullah, beri aku wasiat. Maka Nabi mengatakan, jangan marah. Beri aku wasiat, kata Nabi, jangan marah. Beri aku wasiat, kata Nabi, jangan marah. Nabi ulang sampai 3 kali, jangan marah. Ya, maka yang dimaksud jangan benci, demikian juga jangan marah, itu maknanya sama. Hindarilah sebab-sebab yang menyebabkan Anda marah-marah. Demikian juga hindarilah sebab-sebab yang menyebabkan Anda benci dengan sesama muslim. Dan tadi disampaikan, ya, bahasanya kiat penting supaya orang itu tidak benci dengan orang lain adalah pura-pura lupa dan lalai dengan hal-hal yang menyakitkan yang muncul dari dirinya. Ini satu akhlak mulia dalam Islam yang disebut dengan akhlak mulia ghaflah atau taghaful, pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu, nanti jadinya hati itu happy-happy saja dan nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena pura-pura tidak tahu. Tanasiha wa ghafalat anha. Jadi ini ada tetangga, ada kawan yang ngomongnya nyelekit. Nah, ketika ada tetangga atau kawan atau saudara yang ngomongnya nyelekit, maka pura-pura lupa dan pura-pura tidak tahu. Dengar tapi tidak dengar. Nah, kalau ada tetangga, ada kawan, ada kerabat, ada saudara yang bikin aksi dan ulah yang bikin jengkel, marah, benci, maka pura-pura tidak tahu. Lihat namun tidak terlihat. Lihat namun tidak terlihat. Dengar namun tidak terdengar. Lihat namun tidak terlihat. Kata orang kita, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak mampir ke hati. Ya, mampir ke hati. Maka nanti insya Allah kita tidak ada beban dengan orang itu. Besok ya ketemu tetap nyantai saja. Padahal kemarin baru saja dengar ucapan kalimat-kalimatnya yang bikin nyelekit dan bikin jengkel, bikin panas, bikin ini. Nah, namun kalimatnya itu masuk telinga kanan, langsung bablas ke telinga kiri. Tadi dia ngomong apa? Lupa saya. Dia ngomong apa? Gitu. Dia ngomong apa? Lupa gitu. Dan itu prinsipnya, pokoknya tidak dipikir. Ini prinsipnya, prinsip isunya tidak dipikir. Ini akhlak mulia. Ini akhlak mulia, kemampuan untuk dengar namun tidak mendengar, lihat namun tidak melihat hal-hal yang bikin kita jengkel, marah dan benci dengan seorang muslim. Dan siapa yang bisa demikian, insya Allah hidupnya bahagia. Dia akan happy dengan semua orang. Dia akan nyaman dengan semua orang. Dia akan bisa nyantai dengan semua orang. Ya, orang itu susah hidupnya kalau setiap ada yang bikin jengkel, itu masuk ke dalam hatinya. Dan setelah itu terekam dan tidak terhapus-hapus. Nah, akhirnya semua orang di dekatnya itu dia benci. Semua orang di dekatnya benci. Dia selama seharian itu, yang di dekatnya ada 100 orang, boleh jadi 90 orang sendiri, semuanya ada ganjalan. Dia bisa sebutkan satu persatu. Wah, ini nomor orang ini, saya punya ganjalan karena dia 10 tahun yang lewat dia ngomong begini. Ini orang yang kedua, wah ini 7 tahun yang lewat dia berbuat demikian. Ini orang ketiga, 5 tahun yang lewat dia punya ngomong demikian dan seterusnya. Akhirnya 100 orang yang ada di sekelilingnya, sebagian besarnya tidak dia sukai dan tidak, dan dia benci. Ini semua hilang kalau kita masa bodoh dengan hal-hal yang bikin jengkel. Masa bodoh, pura-pura tidak tahu dengan hal-hal yang menjengkelkan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.